حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد عباد الله hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari perkara yang menguatkan iman, perkara yang memperkokoh hati kaum mukminin adalah mengenali dan mempelajari sirah, sejarah dan biografi pendahulu-pendahulunya dari Sadatul Awliya, A'immatul Muttaqin, para wali Allah yang tertinggi dan imam, para panutan mereka dalam kebaikan, terutama setelah para nabi dan para rasul. Dalam hal ini adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang sengaja Allah pilih untuk mendampingi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban amanat risalah, mengawal Rasulnya dalam penyampaian dakwah. Faradiyallahu anhum waradu anhum, mereka adalah orang-orang yang Allah ridhoi, sebagaimana mereka pun ridho kepada Allah Jalla fi'ula. Ibadallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, dari salah satu para sahabat yang mulia, yang wajib kita cintai dan kita junjung tinggi kehormatannya, dan kita jadikan panutan dalam agama ini, adalah sahabat Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Nama beliau adalah Abdurrahman ibnu Safar ad-Dawzi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, dikala Khaybar dibuka dan dikuasai oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat yang lainnya. Abu Hurairah dikenal dengan gelar kunyah beliau ini, bahkan itu mengalahkan nama beliau yang aslinya, sehingga lebih dikenal di dalam Islam, lebih dikenal dengan sebutan kunyahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Para ulama sebutkan sejarahnya, asal muasalnya Abu Hurairah di kala muda terbiasa beliau sebelum berangkat ke ladang, beliau bawa bersamanya seekor kucing kecil untuk beliau bermain-main dengannya. Sampai sore hari ketika beliau pulang, beliau bawa kembali itu kucing, beliau letakkan di pohon, kemudian beliau pulang. Esoknya beliau ambil kembali dan begitu seterusnya. Maka semenjak itu orang pun menggelari beliau dan memanggil beliau dengan julukan Abu Hurairah, Hurairah yang maknanya kucing kecil radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Datang Abu Hurairah menyampaikan keimanan dan keislamannya kepada Rasulullah SAW. Beliau datang bersama ibundanya yang beliau sangat cintai. Namun ketika ditawarkan Islam kepada ibunya, ibunya pun menolak, bahkan mencela dan mencaci maki Islam dengan sangat keras. Namun Abu Hurairah, seorang anak yang sangat bakti kepada ibunya, beliau menangis di hadapan Rasulullah dan memohon kepada beliau untuk mendoakan ibu beliau untuk mendapat hidayah iman dan Islam. Maka Rasul pun mendoakan ibunya, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, ya Allah beri hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Tidak lama Abu Hurairah pulang, ibunya mengatakan, tunggu di luar wahai Abu Hurairah. Ibunya mandi, bersuci, kemudian menggunakan pakaiannya yang terbaik. Setelah itu membuka pintu dan memasukkan Abu Hurairah. Lalu ibunya mengucapkan di depan Abu Hurairah, ya bunayya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul. Bersyahadat dan Islamlah ibu Abu Hurairah. Kembali Abu Hurairah mendatangi Rasulullah dan beliau menangis. Namun kali ini tangisan bahagia, tangisan terharu, karena ibunya pun telah memeluk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikianlah sosok seorang anak yang saleh dan berbakti. Kebencian ibunya terhadap Islam dan dakwah tidak Abu Hurairah hadapi dengan kemurkaan. Permusuhan ibundanya terhadap Islam semula tidak Abu Hurairah balas dengan permusuhan yang serupa, tapi dengan hikmah. Beliau hadapi dengan kesabaran, memohon doa kepada Allah, meminta kepada Rasul untuk mendoakan agar ibunya mendapat hidayah, hingga ibunya pun mendapat hidayah tersebut. Ibadah Allah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Abu Hurairah kembali meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ud'ullaha an yuhabbibana ila ibadihil mu'minin wa yuhabbibahum ilaina. Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar kami ini berdua, beliau dan ibunya, dicintai oleh kaum mukminin, dan agar kami pun mencintai kaum mukminin dalam hati kami. Rasul pun mendoakan beliau, Allahumma habib ubaidaka hadha wa ummahu ila ibadikal mukminin wa habibhum ilaihima. Ya Allah, cintakan hambamu ini Abu Hurairah dan juga ibunya kepada mukminin, dan cintakan kaum mukminin kepada mereka berdua. Kata Abu Hurairah, fama min mukminin illa wa huwa yuhibbuna wa nahnu nuhibbu. Maka setiap mukmin yang beriman kepada Allah pasti akan mencintai kami berdua, Abu Hurairah dan ibunya yang tercinta, dan kami pun mencintainya. Hani'an, maka bahagialah setiap mukmin yang mencintai Abu Hurairah dan segenap para sahabat Rasul yang lainnya. Karena itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk setiap mukmin mencintai Abu Hurairah, dan Abu Hurairah pun mencintai dirinya. Berbahagialah seorang mukmin yang dalam hatinya ada kecintaan, penghormatan, memuliakan sosok Abu Hurairah sebagai sahabat Rasulullah SAW. Dengan itu dia telah terkena dan mendapati doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang doa beliau mustajab. Dan celakalah setiap orang yang benci dalam hatinya, ada permusuhan, ada kedengkian kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu warḍa, berarti dipertanyakan keimanan dalam dirinya. Karena kalau dia benar beriman, doa Rasul pasti dia mencintai Abu Hurairah dan memuliakannya, beliau dengan ibunya. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Abu Hurairah dimusuhi dan dibenci oleh sekian banyak orang, bahkan ironisnya orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam, mengaku dirinya Muslim, tetapi permusuhannya dan kebenciannya kepada Abu Hurairah atau kepada segenap para sahabat Rasul yang lainnya sangatlah besar. Hal ini karena sebab utamanya mereka tahu banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkannya adalah Abu Hurairah, yang hadis-hadis tersebut sebagai sunnah Rasulullah membantai habis kesesatan mereka. Sunnah tersebut, hadis Rasul yang dibawa dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah, membantah dengan tegas segala penyimpangan, segala kebatilan yang ada pada mereka. Maka mereka sangat kesal dan jengkel, bencilah kepada Abu Hurairah sebagai sahabat yang menyampaikan dan meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sedikit dari mereka bahkan menulis karya tulis besar, sebuah kitab yang isinya dengan sangat memaksakan, dengan cara kebatilan, membabi buta, mencela, menghina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, sahabat Rasul yang mulia. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Abu Hurairah sosok seorang sahabat yang semangat dalam menuntut ilmu, belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak beliau Islam, beliau hampir tidak pernah meninggalkan majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat yang lain masih tersibukkan dengan bisnisnya, di saat yang lain masih tersibukkan dengan cocok tanamnya, sawah ladangnya, perdagangannya, dan urusan-urusan duniawi lainnya, Abu Hurairah tidak. Semenjak beliau Islam, walaupun termasuk belakangan Islamnya di tahun ke-7 Hijriah, namun semenjak itu terus beliau bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga oleh karenanya beliau menjadi satu-satunya sahabat Rasul yang terbanyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Tidak ada satupun dari sahabat Rasul yang mengalahkan Abu Hurairah dalam periwayatan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari 5.000 hadis yang beliau bawa dan beliau sampaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab utamanya ini karena semenjak keislaman beliau, beliau tidak pernah lepas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bimbing ibadni, dalam keadaan beliau susah payah, dalam keadaan beliau ekonominya serba pas-pasan, dalam keadaan beliau miskin sangat, bahkan kekurangan. Kata Abu Hurairah, tidak jarang aku menahan lapar dahaga demi tidak terlewat dari beliau majlis Rasulullah SAW dan ilmu-ilmu agama yang Rasul sampaikan kepada para sahabatnya. Bahkan terkadang Abu Hurairah pun didapati pingsan karena sangat lemasnya tubuh beliau karena beberapa hari tidak makan, tidak minum. Suatu ketika dijumpai oleh Rasulullah SAW, maka dibawa Abu Hurairah ke rumah Rasul dan diberikan kepadanya satu mangkok berisi susu. Kata Rasulullah SAW, "Ishraf ya Aba Hir, minumlah wahai Abu Hurairah." Fasyaribtu, aku pun meminum. Kembali Rasul katakan kepadanya, "Ud ya Aba Hir, minumlah lagi wahai Abu Hurairah." Maka aku pun meminum lagi. Kembali Rasul katakan kepadaku, "Ud ya Aba Hir, kembali minumlah wahai Abu Hurairah." Aku pun kembali meminum. Hattam tala abadni, sampai perutku pun kenyang dari air susu yang Rasulullah SAW suguhkan kepadaku radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Contoh bagi seorang penuntut ilmu, seorang muslim yang bersungguh-sungguh belajar agamanya, tidak terhalangi oleh keterbatasan ekonominya, tidak terhalangi oleh kesibukan duniawiahnya, entah apapun itu kesibukan dunia, untuk menghadiri dan mendengar ilmu sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya. Demikian contoh panutan bagi kita dari seorang sahabat yang mulia, Abu Hurairah Abdurrahman ibn Aus Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, agar kita pun bersuri toladan kepada beliau. Aku luma sami'tum wa astaghfirullah innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ibadallah, jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah, di surat Al-Baqarah ketika Allah mencela orang-orang munafiqin, salah satu yang Allah sebutkan tentang mereka di awal-awal surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anuminu kama amana as-sufaha ala innahum as-sufaha walakin la ya'lamun. Jika disampaikan kepada mereka, kaum munafikin, berimanlah kalian sebagaimana para sahabat Rasulullah itu beriman. Mereka diperintah oleh Allah untuk beriman, bertauladan, meniru dalam imannya, dalam agamanya kepada para sahabat Rasul sebagai panutan bagi mereka, imam, ha'imah, sebagai orang-orang terdahulu yang harus mereka contoh. Tapi apa jawaban munafikin? Mereka jawab, apakah kami akan beriman seperti imannya orang-orang yang bodoh? Mereka anggap para sahabat Rasul adalah orang-orang bodoh. Mereka klaim para sahabat Rasul adalah orang-orang yang dungu, orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang hanya hidup di zaman onta, yang tidak paham dan tidak tahu menau tentang perkembangan dunia, dicela dan dihina, itu kebiasaan orang-orang munafik, benci dan meremehkan para sahabat Rasul. Allah bantah, dan kaum munafikin Allah bantah, dan Allah bela para sahabat Rasulnya. Ala innahum humus subaha. Ketahui, justru munafikin itulah yang orang-orang bodoh. Munafikin itulah yang orang-orang dungu. Allah membela para sahabat Rasulnya. Oleh sebab itu, hendaknya kita membiasakan pada diri kita dan menanamkan kepada orang-orang dekat kita, anak istri dan keluarga kita, untuk selalu cinta kepada para sahabat Rasulullah, untuk bersuri tauladan kepada mereka. Mereka adalah sebaik-baik panutan bagi kita setelah para rasul dan para nabi. Allah sebutkan, ulaikal ladina hadahumullah fabihudahumuqtadid. Mereka itu orang-orang yang Allah beri hidayah kepadanya, maka bertauladanlah, bersuri tauladanlah kepada mereka. Itu yang Allah perintahkan kepada mukminin. Sifat mukminin mendoakan kepada pendahulunya di dalam iman. Mereka menghormati dan cinta kepada orang-orang yang mendahului mereka dalam agama ini. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Mereka berdoa, kaum ini diajarkan oleh Allah, wahai Allah Rabb kami, ampuni dosa kami, ampuni pula dosa orang-orang yang telah mendahului kami dalam iman, terutama yang mendahului kita adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, doa mereka pula Allah ajarkan, jangan engkau jadikan kedengkian, jangan engkau jadikan kebencian di hati kami kepada mereka, orang-orang yang telah mendahului kami dalam iman. Demikian, karena memang kewajiban kita untuk selalu membaca, mempelajari biografi dan sejarah mereka untuk kita jadikan panutan, dan itu menguatkan kalbu kita dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu jadikan kita generasi belakangan yang mengikuti jejak generasi yang sebelumnya dari para sahabat dan para tabi'in lahum bi ihsan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sharri ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma wafiq ulata umurina lima tuhibu wa tarda warzuqhum bitanatan salihah tu'inuhum ala ta'atik. Allahumma wafiq ulata umurina lima fihi khairul bilad wal ibad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma man arada mina su'an wa bi baladina syarran fa ashlihu bi nafsihi wa rudd kaydahu fi nahri innaka azizun qawiyyun dhu intiqam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.